Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتب له رحمه الله تعالى dalam كتاب ريادس الصالحين di bab yang ke-25 yang sedang kita bahas, masalah perintah menunaikan amanah. Kata beliau, wa an Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, yang ma'ruf sahibu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mendapatkan rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, asma al-munafiqin, beliau menyebut satu persatu nama-nama munafiqin kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dua hadis. Yang dua hadis terkait dengan masalah amanah. Karena beliau sahibu sir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini, dua hadis terkait dengan amanah. Kata beliau, "Qad ra'aitu ahadahuma." Aku telah melihat salah satunya. "Wa nantadhirul akhar." Dan aku menunggu yang lainnya. Qala kata beliau radhiyallahu anhu haddatsana, Rasulullah menyampaikan kepada kami, annal amanata nazalat fi dzikri qulubi rijal, bahwa amanah itu turun di dzikr yang asal pada kalbu-kalbu manusia. Rijal di sini bukan khusus ya kepada manusia, laki-laki dan perempuannya, yang menunjukkan bahwasanya kata para ulama kita, anal insan jubila alal amanah, diberi qadrat awalnya untuk beramanah. Thumma nazala Quran, kemudian turun Quran, fa'alimu minal Quran, mereka pun tahu ya tentang masalah amanah ini dari Al-Quran, wa'alimu minas sunnah, dan mereka pun tahu mempelajarinya dari as-sunnah. Dari sini kata Muthaymin rahimahallahu ta'ala, ta'lim, ta'allum Al-Quran muqaddam pada ta'allum sunnah. Mempelajari Al-Quran Al-Karim itu didahulukan dari ta'allum sunnah. Qala ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ, kemudian beliau menerangkan tentang diangkatnya amanah, yaitu dhihab, hilangnya amanah. فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ, seorang tidur iya dengan satu kali tidur, فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةِ مِنْ قَلْبِهِ, maka dicabutlah amanah dari kalbunya. Sebagian para ulama menyatakan ada zahiri, yakni dicabut amanah dari dirinya ketika dia tidur. Sebagian lagi menyatakan ini menunjukkan sur'ah rafil amanah, cepatnya dicabut amanah dari kalbu seseorang. yadhallu atharuha mithl waqt, sehingga bekasnya itu ada. Iya. Waqt ini kata Imam Nawawi rahimahullah di bawah, al athar yasir, bekas yang sedikit. Kemudian masih ada sedikit amanah ketika dicabut tersebut. Tsumma yanamu nawmata, kemudian dia tidur lagi. Fatuqbadul amanatu min qalbihi, dicabutlah amanah dari kalbunya. Fayadhallu atharuha mithlal majmal, mithal majal, majal atau majli dengan fathah sukun jim. Maka tinggallah seperti majil, itu seperti kapalan, disebutkan rahimahullahu taala dalam tariknya seperti bekas kerja, ya sepertinya ada isinya tapi ternyata tidak ada, hanya ada air. Demikian hilang amanah dari kalbunya, dicabut total. Gajah merin dahrajatuhu dahrajatuhu ala rijlik, seperti bara api yang kamu gelindingkan di kakimu. Fanaqata fatarahu munbatiran, ya maka bara tersebut yang menaik kakimu akan membuat gelembung, ya di bagian tekan api tadi, bara tadi. Walisa fihi syai, dalam keadaan tidak ada sesuatu dalamnya kecuali air nanah, air bening. Tsumma akhadha hasatan padah rajah ala rijlih, kemudian beliau pun mencontohkan mengambil kerikil dan digendingkan ke kaki beliau. Artinya hilang amanah sama sekali dari kalbunya. Sehingga ketika hilang amanah, fayusbihun nas yatabayyaun, fala yakadu ahadun yu'adil amanah, maka orang-orang pun melakukan jual beli, hampir-hampir tidak ada satupun yang menunaikan amanah dalam jual belinya. Hatta yuqala, sehingga dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan. Iya, sehingga dikatakan ada di bani fulan seorang yang amanah, saking jarangnya. Hatta yuqala lir rajul, sehingga dikatakan sebagai seseorang yang dianggap amanah, ma ajladahu, ay ma aqwah, angka kuatnya dia. Ma dzarafahu, angka bagusnya dia. Ma aqalahu, dipuji sebagai orang amanah, dipuji sebagai seorang yang baik. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardal min iman," dalam keadaan di kalbu orang tersebut yang puji-puji ini tidak ada keimanan satu biji harbal pun. Kemudian beliau radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana keadaan yang telah beliau alami di masa-masa Islam dan setelahnya. Di awal-awal Islam dan setelahnya, kata beliau, "Waqad ata 'alayya zamanun," sungguh telah lalu kepadaku satu waktu. Wa ma ubali ayyukum bayatu, iya aku tidak peduli siapapun yang bertransaksi dengan jual beli denganku. Iya, bayatu di sini bayah, mubayah dari albay wa syira. Tidak peduli siapapun yang bertemu jual beli dilayani, karena semuanya masih amanah. Lain kala musliman leruddannahu alayya dinuhu, kalau saat ini dia muslim, maka agama dia itu akan ya menjaga dia dari khianat, agamanya akan membawa untuk amanah sehingga merasa aman. Walain kana nasraniyan aw yahudiyan, kalau saat ini bertemu dengan ketika itu Yahudi atau Nasrani, leruddannahu alayya sa'i, iya tetap orang-orang yang menjadi petugas dia, pekerja dia yang ngurusi harta Yahudi Nasrani itu juga masih memiliki amanah, sehingga aku merasa aman dengannya. Itu juga dulu di zaman-zaman awal. Dan beliau radhiyallahu anhu meninggal setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu syahidat. Wa amma al-yawm, adapun sekarang kata beliau, ini setelah beliau meninggal, setelah beliau masih hidup setelah Utsman bin Affan meninggal. Adapun sekarang kata beliau, "Fama kuntu ubayyi'u minkum," aku tidaklah berjual beli bertransaksi dengan kalian, "illa fulanan wa fulanan," kecuali dengan fulan dan fulan, ya orang-orang tertentu yang beliau kenal dan beliau thiqah percaya amanah dengan amanahnya. Itu zaman beliau radhiyallahu anhu. Nah, Rabbana rahimana rahimakumullah. Yang pertama dari hadis ini tentunya menunjukkan sebetulnya asal kalbu seseorang itu diberi amanah, sehingga seorang harus senantiasa menjaga amanah. Seorang harusnya membiasakan diri untuk beramanah, menjauhkan diri dari khianat, dengan mengingat-ingat perkara-perkara yang menunjukkan tercelanya khianat. Ya, khianat adalah sebab seorang mendapatkan kehinaan di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kulli ghadirin diwaun yaumul qiyamah. Setiap orang yang berkhianat, mengingkari perjanjian di dunia, akan ada bendera. Dalam satu riwayat disebutkan ala istih. Iya. Istih yani ilyatai, di bagian pinggulnya ada bendera. Dikatakan hadza atau hadhi ghadat fulan, ini adalah akibat ia mengingkari berkhianat kepada si fulan. Di dunia dia bisa bersembunyi, di dunia dia bisa ia menutup-nutupi, tapi nanti di akhirat ghadrahnya, khianatnya akan menjadi kehinaan bagi dia. Yang kedua, dia ingat bahwasanya khianat adalah sifatnya munafikin yang sudah kita baca. Iya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yuhibbul khainin. Allah tidak cinta kepada orang-orang yang berkhianat. Yang kedua, fa inna rahiman rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak al-islamiyah itu mustamaddah min Quran Sunnah. Akhlak-akhlak Islam itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Iya, setelah diberi qadrat untuk amanah, jubila al-amanah, kemudian mereka tahu mempelajarinya dari Al-Quran dan Sunnah tentang amanah tersebut. Yang ketiga, ini adalah alamun min alamin nubuwah. Tanda di atas tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hilangnya amanah. Dikatakan Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, kata beliau, hadal hadis min alamin nubuwah. Ini hadis di antara alamun nubuwah. Sumaimin rahimahullahu taala memberikan penjelasan itu adalah, ini adalah teguran buat kita semua. Kata beliau, Abu Sufyan ada? Senin tasmi? Pagi tasmi enggak? Enggak. Kalau enggak agak panjang. Senin tasmi enggak? Hah? Qala walaqad syahada an-nas al-yawm misdaq hadzal hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang-orang bisa menyaksikan bukti dari ucapan Rasulullah di hari-hari ini. Fa innaka tasta'ridun nas rajulan rajulan hatta tablugha ila haddil mi'ah aw mi'at la tajidur rajulal amin alladhi adda al amanah kama yanbaghi fi haqqillah wala fi haqqin nas. Orang-orang sekarang, kata beliau, bisa menyaksikan bukti dari hadis ini. Hadis Rasulullah SAW ini. Karena kalau kamu menelaah, kamu mencoba, iya, mengoreksi manusia satu persatu, sampai 100 orang, bahkan ratusan orang, ini saya akan mendapati, tidak akan mendapati seorang yang amanah, yang benar-benar menunaikan amanah sebagaimana mestinya, terkait dengan hak Allah atau hak manusia. Kata beliau, wa qad tajidu rajulan aminan fi haqqillah yuaddi shalah yuaddi zakah, yasum, yahuj, yadhkurullah kathira, yusabbih, lakinnahu fil mal laysa aminan. Iya. Mudapat tiada seorang yang amanah dalam hak Allah terkait ibadah, dia salat, dia zakat, dia puasa, dia haji, dia banyak zikir, dia banyak tasbih, tapi ketika diberi amanah harta tidak bisa amanah. Kata beliau, ukida ilaya amalun hukumi farata. Dia diberi tugas, iya, jabatan pemerintahan, dia menelantarkan jabatannya. Wa sara la yati illa lidawami la mutaakhiran. Iya, terus menerus dia datangnya terlambat. Wa yahruju qabla intihil waqt. Iya, tapi keluarnya sebelum waktunya habis, sudah pulang. Wadiyul ayam ketiarap asgalil khasah. Iya, dia habiskan waktu-waktunya untuk kesibukannya khusus pribadi. Walibali tidak perlu dengan aman, hanya terkait dengan tugas-tugas dia. Mana kata jiduhu bila kau dapat dinas bila masalah jidu habis sedekah atau habis siam. Padahal kamu dapat tidak masalah hak Allah. Iya, dia di depan, di masjid di depan, sedekah dia, orang rajin sedekah. Ya, dia puasa, dia haji, tetapi lakinnahu laisa aminan min jihatin ukhra, tidak aman dari sisi yang lainnya. Kemudian di antara faedah hadis yang hadis ini adalah 6 bayan surah rafil amanah, penjelasan cepatnya dicabut amanah dari seseorang. Iya. Sebenarnya saya juga menyebutkan di sini, kata beliau rahimahullahu taala, atau dalam kitab yang lain, beliau rahimahullahu taala menerangkan dan menguatkan bahwasanya an-naum ala zahiri. An-naum, saya katakan, sebagian menyatakan ini menunjukkan cepat dari waktu yang cepat. Ya, sebagian menyatakan ya ini naum al-haqiqi. Ya, dicabut amanah dari dirinya itu ketika dia tidur. Maka beliau rahimahullahu taala, ya, mengenai seorang insan sangat butuh, ya, untuk berzikir qabla naumihi wa ba'da naumihi. Alangkah butuhnya seorang untuk senantiasa berzikir sebelum tidur, ya, dan ketika bangun tidur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa amanah dicabut ya ketika dia tidur. Kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah bahwasanya suar atau surah min suaril amanah itu fil bai' wasyira. Di antara bukti wujud untuk menilai amanah itu adalah amanah dalam jual beli. Di atas sekian majal, iya, untuk mewujud menilai amanah tidaknya seseorang dalam perdagangannya, dalam jual belinya. Di sini Hudzaifah radhiyallahu anhu memberikan contoh bagaimana hilangnya amanah itu ketika jual beli. Dulu kata beliau, aku tidak peduli siapapun yang aku bertemu dengannya transaksi. Kalau dia muslim, maka agama dia, keislamannya akan membawa dia untuk amanah. Kalau dia kafir, petugas dia, pegawai dia yang muslim akan menunaikan amanahnya. Tapi sekarang kata beliau rahimahullah, tidak bisa demikian. Iya, aku hanya akan berbaik, yakni jual beli dengan pulan dan pulan. Di antara bentuk amanah, wujud amanah adalah ketika dalam transaksi jual beli. Kemudian yang terakhir dari hadis ini menunjukkan kadang manusia itu muktar bizahirin nas. Kadang seorang itu tertipu dengan zahir manusia. Iya, di sini kata beliau, ketika sudah cabut amanah, ketika orang sudah susah untuk mencari orang yang amanah, iya, mereka bilang, oh, di Bani Fulan ada seorang yang amanah, di Bani Fulan ada seorang yang bagus, sangat kuat, sangat, iya, berakal, sangat. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kalbunya satu bidhi harbatun keimanan. Tertipu dengan zahir dia dalam keadaan kalbunya tidak baik. Namallahu alam bisawab. Wallahu a'lam.